Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahu al-Bukhari wa dhabatu yusib bi fathis sad yusab wa kasriha yusib. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menakdirkan baginya berbagai musibah. Namun ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ini mutlak disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, tentunya muqayyad dengan nas-nas yang lain, yaitu idza sabara wahtasaba. Iya, seorang yang inginkan kebaikan dengan musibah yang menimpanya itu kalau dia bisa bersabar dan berikhtisab. Adapun kalau dia yatasakhat, dia berkeluh kesah, dia tidak menerima takdir, maka bukan kebaikan bagi dia, justru dosa. Alaihi wasallam diantaranya, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwah jahiliyah. Ya, bukan termasuk golongan kami, bukan di atas jalan kami orang-orang yang merobek-robek jaib, ya, bagian kerah bajunya untuk memasukkan kepala di bajunya, ya, atau bagian badan baju manapun secara umum. Demikian juga menempeleng pipinya atau bagian badan yang manapun ketika terkena musibah, kemudian meratap dengan ratapan orang jahiliyah. Orang seperti ini maka tidak termasuk. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya, musibah bagi seseorang itu tanda Allah menginginkan kebaikan baginya kalau dia idza sabara wa ihtasaba. Ini kaidnya sebagian sudah kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum al-maut lidurrin asabah. Jangan seseorang kalian berangan-angan mati karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia mesti berdoa, falyakul, maka hendaknya doa yang dia ucapkan adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, biarkan aku hidup kalau hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkan aku jika meninggal itu lebih baik bagiku. Tamanil maut, ya, berangan-angan mati karena sebab musibah, ini haram. Kenapa demikian? Karena seorang tidak tahu apakah kematian itu kebaikan untuknya atau sebaliknya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam demikianlah hikmah beliau dalam ta'lim ketika menutup satu pintu yang tercela. Beliau sallallahu alaihi wasallam yaftah babal khair, membuka pintu yang baik. Ketika dilarang berangan-angan mati karena sebab musibah, sebab berbagai macam ujian yang menimpanya, maka kalau memang dikhawatir fitnah, khawatir berbagai macam ujian tersebut mengancam agamanya, mengancam dinnya, maka dia bolehkan berdoa. Tapi doa bukan doa minta mati, tapi menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku, tetapkan aku hidup jika hidup itu lebih baik bagiku, wa tawaffani, dan wafatkan aku jika kanal wafat khairan li, jika wafat itu lebih baik bagiku. Allah yang Maha tahu apakah yang lebih baik itu tetap hidup atau meninggal. Sehingga para ulama kita menyatakan makruh, tidak boleh seorang semata-mata mendoakan panjang umur bagi yang lain tanpa ada kait alal amal salih, ada ta'ah. A'marallahu umrak atau atarallahu umrak, ini tidak bagus kecuali dengan kait ala ta'atillah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu. Ini tidak baik. Yang baik kalau mau ditambah dengan kaid, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu, memberikan barakah pada umurmu yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata panjang umur tidak tahu apakah berkebaikan bagi seseorang atau tidak. Sehingga harus kaid dengan catatan, dengan batasan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.